Jangan jadi orang tua yang tidak berilmu. Ke anak wanita ngaji, ai manehna ngajihar. Ke anak wanita ke masjid, ai manehna telenovela. Budak mah ngaji tina molotot, nepi ka meletet da tunduh ngaji mah. Indungna mah tina meletet molotot da sinetron. Nah, ke masjid mamang mah moal naha mah ieu kagok dunia terbalik. Mun dituluykeun eta bahasa bahaya. Na juga surga keun we mamah mah ka neraka ge. Mun ditafsirkeun leuwih. Ku anfusakum wa alaikum na. Sekarang temanya keren, meneladani sikap Rasulullah. Nah, sikap Rasulullah mah doa bercermin. Mun ngenteng, Allahumma hasan tahalki wa hasin khuluki. Mun ngenteng tibalik, kiri jadi katuhu, katuhu jadi kenca. Saha eta nu jero cermin? Sieunna sakabeung mah mangarti teh. Ngagunting buuk sorangan kadun gunting anu ngajauhan. Pernah nganyukuran buuk sorangan, nah anu ngajauhan. Ada pesan banyak dalam kehidupan ini. Ingin anak jadi soleh, kitanya jadi cerminan anak tidak? Tau ngebohongnya? Mama teresep boga budak nusok ngebohong, kamu gede amek mah. Bari manehna keur ngaekspresikeun gede amek jeung sagedeung deui bohong. Awasnya, terido, tersudi abring-abringan. Mun mama boga anak tukang bohong, kirining telepon, angkat. Awas, tong gede amek. Diangkat, iya ma. Halo, mau ke siapa pak? Mamanya ada, bentar ya pak ya. Mah, cowok cewek, cowok, bilangin mamanya gak ada. Pak, kata mama, mamanya gak ada. Nya harita kenehnya. Kul-kullu ya'malu ala syakilatih. Apa yang nampak di permukaan itu gambaran hati. Beda bu, abi jung berung, bumi caket sawah. Orang kampung mah budak sedekil, anyang-anyangannya lucu. Bawa boboko, samping dikit tuken. Ngomong ke anak-anak, tong mama nanya, emak reka sawah di jingjing teko teh. Karena melihat ibunya kegiatan sehari-hari, coba bedakan budak jumberung ke handap. Make high heel, make kantong indungna gak kapui kanu tembok, tidak dibasehan, dikitu-kitu. Tuh ngomong ke adina, jangan mana-mana ya, mama arisan dulu. Pertanyaan anak, ngagamar saya ta budak.